beta kupasang pardia di sana. Bilang beta ku rindu, bilang beta ku sayang, biar beta tak bisa jauh ale ada di hati. Susah diri.